lintas sayang sayang nganti koyo wong ketenang. Rasanya koyo wong lelo, wangi penyune sabun, tak rewangi atu sekongkong. Tresnaku ra bakal alam, tak enteni yen masih urung. Enteni tenanan ya? Tak enteni tenanan mas aku. Rasanya koyo